Mitra bisnis, kurang mulusnya kinerja Kabinet Presiden SBY Jilid 2 terlihat setelah unit kerja pembantu Presiden mengumumkan adanya raport merah dari hasil evaluasi mereka terhadap kinerja para menteri yang ada di jajaran Kabinet. Di sisi yang lain, muncul pula pendapat yang menyatakan belum efektifnya kinerja Kabinet dipicu oleh kebijakan Presiden untuk mengakomodir kepentingan banyak pihak saat melakukan rekrutmen para menteri yang ada dalam Kabinetnya. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apa benar kurang mulusnya kinerja Kabinet adalah buah dari langkah Presiden saat merekrut para menteri? Presidennya siapa? Presidennya Pak CFM. Ya kan kita udah memang memilih orangnya seperti itu, ya nggak boleh disesali lah kan. Memang semua orang kan nggak ada yang sempurna gitu. Tapi Pak Hermawan, Bapak sendiri melihat kinerja Presiden dan jajaran Kabinetnya seperti apa, Pak? Ada baiknya, ada buruknya juga gitu. Kalau buruknya kan orang nggak sabar lihat kelelar ini segala macam. Tapi ada baiknya juga. Kalau menurut saya kadang-kadang keputusan itu perlu direnungkan gitu. Kan perlu wangsit dulu gitu kan. menyesuaikan dengan masyarakatnya lah yang perlu wangsit, perlu merenung gitu. Contohnya kayak gini aja, ini yang terakhir, isu terakhir misalnya tentang Presiden tinggal di Cikeas atau di istana kan gitu. Orang bilang, kenapa SBY itu gak usah di istananya? Dia kan orangnya homesick kan. Jadi suka homesick kalau malam gak pulang gitu. Saya bilang, tidak, SBY itu tentara gak ada yang homesick. Yang adalah sick of homeness. Bukan homesick itu, sick of homeness gitu. Jadi, sakit pengen pulang gitu. Bukan pulang karena pengen sakit karena kangen pulang gitu. Itu namanya sick of homeness. Jadi, semua ini kalau menurut saya ya tidak terlepas dari kondisi masyarakatnya lah. Karena Kabinet, gaya kepemimpinan Presiden segala macam itu, masyarakat kita masih maunya begitu, ya yang kejadiannya ya begitu sudah. Tapi Pak, bukankah masyarakat berharap banyak pada kinerja Presiden dan Kabinetnya? Ada juga masyarakat yang senang juga diberhentiin di jalan sejam nunggu Presidennya lewat gitu. Dia nggak bisa naik limusin kan, minimal lihat limusin. Namanya limusin kepresidenan tuh gitu, patwalnya gagah-gagah, seneng nempeleng kan, ada juga yang suka kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.